Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan segala nikmat dan juga karunia-Nya kita dimudahkan untuk bertemu, berkumpul, dan duduk di majelis yang mulia ini, majelis ilmu di salah satu dari rumah-rumah Allah yang diberkati oleh-Nya, semua dalam rangka mempelajari agama Allah Azza wa Jalla dan juga mempelajari sunnah Rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian tak lupa, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Tatkala Allah Azza wa Jal menciptakan alam semesta ini, Allah subhanahu wa ta'ala tentunya tidaklah menciptakannya dengan sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan tujuan yang mulia, sehingga Allah menegaskan di dalam Al-Quran sebagaimana di dalam surah An-Nahl ayat yang ketiga, Allah berfirman, khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yushrikun. Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi dengan al-haq, dengan kebenaran. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka sekutukan. Dari segala apa yang mereka sekutukan. Demikian pula Allah berfirman di dalam surah Sad ayat yang ke-27 dan ke-28. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma baatilan. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Kata Allah, Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi, serta apa yang berada di dalam keduanya secara sia-sia. Itulah praduga orang-orang yang kafir, maka celakalah bagi orang-orang yang kafir, sebab mereka akan masuk ke dalam api neraka. Demikian pula, selanjutnya Allah berfirman, Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardh am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh laksana para perusak di muka bumi, ataukah kami akan menjadikan orang-orang yang bertakwa seperti orang-orang yang jahat? Di dalam ayat yang mulia ini, ada satu hal yang penting. Bahwasanya keyakinan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Azza wa Jal, bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta ini, batilan. Sia-sia. Hanya sekedar untuk bersenang-senang dan bermain-main saja di dalamnya. Sehingga Allah tegaskan, ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Itulah praduga orang-orang yang kafir. Ya. Yaitu, mereka meyakini Allah menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalam keduanya, hanya untuk kesia-siaan. Bersenang-senang dan bermain-main di dalamnya. Ya. Maka Allah mengancam mereka, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Maka celakalah bagi orang-orang yang kafir, sebab mereka akan masuk ke dalam api neraka. Keyakinan orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah, bahwasanya alam ini diciptakan oleh Allah hanya sekedar untuk bersenang-senang, bernikmat-nikmat, ya, diciptakan oleh Allah dengan sia-sia, merupakan sebab yang mengakibatkan mereka masuk ke dalam api neraka. Ya. Makanya Allah katakan, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Maka celakalah bagi orang-orang yang kafir, sebab mereka akan masuk ke dalam api neraka. Kenapa demikian? Ya, kita perlu tahu bahwasanya keyakinan mereka inilah yang membuat mereka berpaling dari Allah, yang membuat mereka berpaling dari syariat Allah, yang membuat mereka hidup layaknya binatang, tidak mengenal Allah. Hidup mereka hanya untuk makan, untuk minum, untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kesenangan-kesenangan yang lainnya. Karena mereka menyangka bahwa alam ini diciptakan oleh Allah batilan. Allah ciptakan hanya sekedar untuk sia-sia saja. Allah ciptakan hanya untuk sekedar bersenang-senang dan bermain-main di dalamnya. Makanya Allah katakan, ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Itulah praduga orang-orang yang kafir, maka celakalah bagi orang-orang yang kafir, mereka akan masuk ke dalam api neraka. Dan Allah kisahkan bagaimana semestinya orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Orang-orang yang punya pikiran, yang pikirannya itu dibimbing oleh Allah. Allah katakan di dalam ayat yang lain, di dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-190 dan 191. Allah menyatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi serta pergantian siang dan malam, la ayatin li ulil albab, ada tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Dan mereka berpikir tentang penciptaan langit-langit dan bumi. Dan mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Mereka katakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Wahai Rabb kami, Engkau tidak menciptakan semua alam semesta ini hanya sia-sia. Kemudian kata mereka, faqina adzaban nar. Maka lindungilah kami dari api neraka. Artinya apa? Bahwa keyakinan mereka Allah tidak menciptakan alam semesta ini dengan sia-sia itu menjadi sebab mereka dilindungi oleh Allah daripada api neraka. Karena dampak pengaruhnya itu besar. Dampak pengaruhnya di dalam kehidupan mereka besar. Tatkala mereka meyakini bahwa alam ini tidak diciptakan oleh Allah dengan sia-sia, berpengaruh kepada amalan mereka, berpengaruh kepada perbuatan mereka, akhlak mereka, ibadah mereka. Sebab mereka tahu Allah menciptakan mereka di alam ini karena hikmah yang besar, tujuan yang mulia. Yaitu ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Ya. Berarti alam ini tidak sia-sia Allah ciptakan. Ada tujuannya jelas. Hikmahnya besar, yaitu tujuan penghambaan diri kepada Allah. Dengan tujuan penghambaan diri kepada Allah, mereka tahu apa yang harus mereka perbuat di dalam hidup mereka. Sehingga hidup mereka tidak seperti binatang ternak yang hanya sekedar makan, minum, dan memenuhi kebutuhan biologis. Ya. Hidup mereka adalah untuk ibadah kepada Allah. Sehingga itu berpengaruh dalam pola hidup mereka. Hidup mereka selalu dikaitkan dengan Allah. Dengan syariatnya. Ya. Menghambakan diri kepadanya. Beribadah kepadanya. Maka menjadilah mereka orang-orang yang tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Ya, kalau mereka berucap dengan syariat Allah. Kalau mereka berbuat dengan syariat Allah. Ya, kalau mereka bertindak dengan syariat Allah. Semuanya mereka kaitkan dengan penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah sangat mencela orang-orang yang berpaling dari penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jal. Allah katakan di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Allah mengatakan, Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal ulaika humul ghafilun, kata Allah. Dan sungguh telah kami persiapkan bagi neraka jahannam itu kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Mereka punya hati tetapi mereka tidak bisa memahami kebenaran, tidak mereka gunakan untuk memahami kebenaran. Mereka punya penglihatan, tetapi mereka tidak gunakan untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga, pendengaran, tetapi mereka tidak gunakan untuk mendengar kebenaran. Maka Allah pun mencap mereka, menfonis mereka dengan kata Allah, Ulaika kal an'am. Mereka itu laksana binatang-binatang ternak. Apa binatang ternak itu? Onta, sapi, kambing. Ya. Binatang ternak, kalau disebutkan di dalam nas yang syar'i, yang dimaksud adalah onta, sapi, dan kambing. Ya. Mereka laksana binatang ternak, kata Allah. Balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Karena binatang-binatang ternak itu meskipun bagaimana mereka tetap mengingat dan berzikir kepada Allah, bertasbih kepadanya. Tetapi kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak mengerti bagaimana tasbih mereka. Ya. Ini. Kemudian Allah katakan ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai muqaddimah di mana kita perlu mengetahui bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jal adalah untuk ibadah kepadanya. Sehingga di dalam kehidupan ini kita perlu mengubah pola pikir kita. Jangan mempunyai pola pikir seperti orang-orang kafir yang mulai dari bangun tidurnya sampai akan tidur kembali yang terpikir olehnya hanya dunia saja. Ya, untuk memenuhi kehidupannya saja, makan, minum, ya, hubungan biologis atau yang terkait dengan itu. Ya, sementara orang-orang yang beriman punya tujuan yang mulia, yaitu ibadah kepada Allah. Oleh karenanya, hendaklah di dalam kehidupan ini kita punya pola pikir di mana kita harus menghambakan diri kepada Allah. Segala sesuatunya kita kaitkan dengan syariat Allah. Segala sesuatunya kita kaitkan dengan penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jal. Nah, maka untuk menjadi hamba Allah yang baik itu, kita harus tahu prinsip-prinsip agama yang telah diturunkan oleh Allah. Karena yang mengajari kita untuk menjadi hamba Allah yang baik adalah agamanya. Agama yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengajari dengan wahyu dari Allah bagaimana kita harus menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jal. Nah, prinsip-prinsip agama itu barakallahu fikum secara ringkas, simple, padat dirangkum oleh para ulama kita yang diantaranya oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam Al-Usul As-Sittah. Ya, Al-Usul As-Sittah. Prinsip-prinsip yang enam. Yakni prinsip-prinsip yang enam di dalam Islam. Ya. Yang bersumber kepada Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Enam prinsip ini tidaklah keluar dari saku beliau. Bukan dari pikiran beliau, bukan dari hawa nafsu beliau. Tapi diintisarikan dari Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Oleh karena itu sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang besar. Karena enam prinsip ini akan memperbaiki kita di dalam menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Hal yang pertama, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Min a'jabil ujab wa akbaril ayat ad-dallah ala kudratil malikil ghullab sittatu usulin bayyanaha Allahu ta'ala bayanan wadhihan lil awam fawqa ma yadhunnu dhannun thumma ba'da hadha ghalata fiha kathirun min adhkiya'il alam wa uqala'i bani adam illa aqallal qalil. Kata beliau, termasuk perkara yang sangat mengagumkan dan sebesar-besar tanda kebesaran Allah yang menunjukkan akan kekuasaan Zat yang Maha Raja dan Maha Penguasa adalah enam prinsip yang diterangkan oleh Allah Ta'ala dengan keterangan yang jelas, gamblang, bagi orang-orang awam di atas apa yang disangka oleh para penduga. Kemudian setelah penjelasan ini masih tersalah sekian banyak para orang-orang cerdas di alam ini dan orang-orang berakal dari kalangan Bani Adam kecuali hanya segelintir yang sangat minoritas dari mereka. Di awal risalahnya ini, risalah yang ringkas, simple, padat, beliau rahimahullah membukanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sebagaimana kebiasaan para muallifin, para penulis yang mengarang karya-karya ilmiah dari kalangan para ulama, mereka selalu memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa alasan kenapa mereka selalu memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Pertama, dalam rangka iqtida'an bil kitabil aziz, Al-Quranil Karim. Yang pertama adalah dalam rangka untuk meniru kitab yang mulia, kitab suci Al-Quran, yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, dalam rangka meniru berbagai surat-menyurat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya seperti surat yang beliau kirimkan kepada Raja Heraklius, ya. Beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, salamun ala manittaba'al huda, sebagaimana dalam riwayat Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian pula dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim dalam rangka isti'anatan. Ya, dalam rangka isti'anatan. Isti'anatan billahi azza wa jal. Dalam rangka untuk memohon pertolongan kepada Allah azza wa jal. Karena artinya bismillahirrahmanirrahim, ya, artinya bahwa aku mohon pertolongan dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang untuk memulai tulisan kitab ini. Alba yang ada di awalnya, kata para ulama, itu bermakna lil isti'anah, untuk mohon pertolongan kepada Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, tabarrukan bil bada'ati bismillah. Yang keempat, dalam rangka untuk mencari berkah. Mencari berkah dengan memulai menggunakan nama Allah Azza wa Jal. Ini beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama kenapa mereka memulai karya-karya mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengatakan, min a'jabil ujab wa akbaril ayat ad-dallati ala qudratil malikil ghullab, termasuk dari perkara yang sangat mengagumkan dan tanda kebesaran yang menunjukkan kepada kekuasaan zat yang maha raja dan penguasa, yaitu Allah Azza wa Jal. Sittatu usulin bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadhihan lil awam fawqa ma yadhunnu dhannun, yaitu ada 6 prinsip yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keterangan yang gamblang, yang jelas, yang terang, yang wadih, ya, bagi orang-orang awam di atas apa yang disangka oleh para penduga. Ya. Keterangan yang jelas, yang gamblang, yang terang benderang itu bukan bagi orang-orang yang berilmu, tetapi bagi awamun nas. Ya. Artinya orang-orang awam pun bisa memahami 6 prinsip ini dengan secara gamblang dan jelas sekali, tanpa ada kekaburan di dalamnya. Ya, Allah terangkan sedemikian rupa sehingga sangat jelas, sangat gamblang, sangat terang. Ya, bahkan di atas apa yang disangka oleh para penduga. Ya, artinya tanpa diduga ternyata keterangan tentang 6 prinsip ini sedemikian jelas dan terangnya. Kemudian kata beliau, "Tsumma ba'da hadza ghalata fiha katsirun min adkiyail alam wa uqala'i bani adam. Namun kata beliau, setelah penjelasan yang sedemikian gamblang, terang mengenai enam prinsip ini, ternyata yang tersalah di dalamnya itu mayoritas dari orang-orang cerdas di alam ini. Dan orang-orang yang berakal dari kalangan Bani Adam. Illa aqallal qalil. Kecuali hanya segelintir yang minoritas dari mereka. Bayangkan. Ya. Coba bayangkan. Keterangan mengenai enam prinsip ini diterangkan oleh Allah sedemikian gamblang. Jelas, terang. Ya. Tidak ada kekaburan di dalamnya. Bahkan difahami dengan sangat jelas oleh orang-orang awam. Tetapi kata beliau, ya, yang anehnya, bahwa ada orang-orang yang cerdas di alam ini, orang-orang yang berakal dari kalangan Bani Adam, tersalah dalam hal itu. Ya. Dan bukan hanya sedikit, mayoritas kebanyakan dari orang-orang cerdas di alam ini dan orang-orang berakal dari kalangan Bani Adam tersalah di dalamnya. Ya, tersalah di dalamnya. Berarti apa masalahnya sekarang? Keterangannya jelas. Ya. Gamblang. Difahami bahkan oleh orang-orang awam, tapi orang-orang cerdas bisa tersalah di dalamnya. Orang-orang berakal keliru di dalamnya. Kenapa? Apa sebabnya? Sebabnya apa? Karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Tidak adanya hidayah minallah. Ya. Jadi yang menyelamatkan kita di dalam beragama kepada Allah itu tidak hanya sekedar kecerdasan. Jangan pernah kita hanya mengandalkan akal pikiran kita, kecerdasan kita, kejeniusan kita. Mentang-mentang cerdas, terus pasti benar. Mentang-mentang pinter, terus pasti tidak mungkin sesat. Begitu? Tidak. Ya, tidak. Yang membuat seseorang istiqamah, lurus di atas agamanya, beragama kepada Allah dengan baik adalah hidayah dari Allah. Ya. Yahdillahu man yasha' wa yudhillu. Mayyasha, Allah menunjuki siapa yang dikehendaki oleh Allah, sebagaimana Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Mayyahdillahu fala mudhillalah. Orang yang Allah beri petunjuk kepadanya, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan dia. Wa mayyudhlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Ya. Oleh karena itu, jangan mengandalkan kecerdasan semata. Jangan mengandalkan akal pikiran semata. Benar, cerdas itu adalah sarana untuk memahami agama. Akal yang pintar itu adalah sarana untuk memahami agama. Tetapi orang beragama kepada Allah dengan baik tidak semata-mata karena kecerdasannya dan kepinterannya. Banyak orang-orang pintar tetapi sesat. Banyak orang-orang cerdas tetapi menyimpang. Ya, sehingga diistilahkan ya, zakiyun bila zaka. Zaki bila zaka. Artinya cerdas tapi tidak ada kebersihan di dalam agamanya. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang kemudian membuat Nabi alaihi salatu wassalam doanya yang paling banyak, yang selalu beliau ulang-ulangi dan selalu beliau baca. Sebagaimana dalam riwayat Ummi Salamah radhiyallahu anha, dalam riwayat Ibn Majah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ummu Salamah, aktsaru du'aihi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma ya muqallibal qulub Tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ya. Ummu Salamah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, kenapa yang paling banyak engkau baca doamu? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Ummu Salamah, ya. Ma min insanin illa wa qalbuhu baina asbi'aini min asabi'ir rahman. Yuqallibuha kaifa syaa." Wahai Ummu Salamah, tidak ada seorang manusia melainkan hatinya berada di antara dua jari dari jari jemari Allah Azza wa Jal yang Allah bolak-balikkan dengan sekehendaknya. Ini yang banyak berdoa mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, siapa? Beliau siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak sih nabi yang sesat? Nabi kok sesat kan gitu. Enggak ada nabi sesat. Rasul enggak ada yang sesat. Ya, karena terbimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu beliau salah saja datang wahyu. Ya. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menegur Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau salah dalam peristiwa Zaid bin Harithah. Ya. Kemudian demikian pula dalam peristiwa beliau mengharamkan madu untuk dirinya karena untuk mencari keridhaan sebagian istrinya. Ya, sebagian istrinya cemburu karena urusan madu, akhirnya Nabi mengharamkan madu untuk dirinya. Ya, madu yang pertama beda maknanya, madu yang kedua beda maknanya. Paham ya maksudnya? Itu. Ada sebagian istrinya cemburu sama istri yang lain. Ya, gara-gara urusan minum madu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan meminum madu untuk dirinya. Datang ayat menegur Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Surat At-Tahrim ayat yang pertama Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim." Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu hanya karena mencari keridhaan istrimu? Ya. Nah. Tetapi nabi yang kondisinya seperti itu, seutama-utama makhluk, seutama-utama manusia, doa yang paling sering dibacanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Urusannya bukan urusan kita manusia baik, kita manusia cerdas, kita manusia pintar, bukan. Tetapi hidayah minallah. Allah yang mengokohkan hati kita di atas agamanya, sebagaimana Allah pula yang bisa menyesatkan seseorang dengan kehendaknya. Nah, oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, beliau mengatakan bahwasanya kathirun min adkiyail alam wa uqala ibni adam illa aqallal qalil. Yang tersalah ataupun yang keliru di dalamnya, kebanyakan dari orang-orang cerdas di alam ini, dan orang-orang yang berakal dari kalangan Bani Adam, kecuali hanya segelintir dari kalangan mereka. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah, tatkala Allah Azza wa Jal, dengan kemurahannya, menunjukkan kita kepada jalan hidayah. Sehingga kita bisa memahami agamanya dengan baik. Ya. Memahami prinsip-prinsip agamanya dengan baik. Karena itu hanya diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Nah. Kemudian, prinsip yang pertama. Al-aslul awwal. Ikhlasud dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. wa bayanu dhiddihi alladhi huwa syirku billah. Yang pertama adalah memurnikan agama hanya kepada Allah Ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya. Wa bayanu dhiddihi alladhi huwa syirku billah, dan keterangan mengenai lawannya yaitu syirik kepada Allah. Wa kaunu aktsaril qur'ani fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Ya. Dan keberadaan Al-Qur'an, mayoritas Al-Qur'an di dalam penjelasan mengenai prinsip ini dari berbagai sisi dan dengan keterangan yang beraneka ragam, difahami bahkan oleh sebodoh-bodohnya orang awam. Thumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sara azhara lahum asyaitanu al-ikhlasa fi surati tanaqqusis salihin wa at-taqsiri fi huquqihim wa azhara lahum asyirka billah fi surati mahabbatis salihin wa atba'ihim. Kemudian tatkala terjadi pada mayoritas umat ini apa yang telah terjadi, syaitan menampakkan kepada mereka keikhlasan, kemurnian di dalam beragama itu dalam bentuk pelecehan terhadap orang-orang soleh dan tidak menunaikan hak-hak mereka. Dan syaitan menampakkan kepada mereka perbuatan syirik kepada Allah dalam bentuk mencintai orang-orang soleh dan pengikut-pengikutnya. Jadi prinsip yang pertama adalah prinsip at-tauhid, memurnikan agama hanya untuk Allah Azza wa Jal dan tidak ada sekutu bagi Allah. Juga keterangan mengenai lawannya yaitu syirik. Sampai beliau mengatakan bahwa mayoritas Al-Quran itu adalah menjelaskan prinsip ini dengan beraneka ragam penjelasan. Yang kata beliau, yafhamuhu abladul ammah. Orang awam yang paling bodoh sekalipun faham. Ya. Keterangan-keterangan mengenai tauhid, keterangan-keterangan mengenai jelek dan bahayanya syirik, itu difahami oleh orang awam yang bodoh sekalipun. Ya, dengan membaca ayat, cukup dengan dia membaca ayat itu, dia faham bahwa yang dimaksud menegakkan tauhid, meninggalkan syirik. Ya. Mungkin kalau kita sekarang sebagai orang yang non-Arab, ya, dengan kita membaca terjemahannya, kita sudah tahu apa maksudnya. Kalau memang kita tidak bisa bahasa Arab, dengan membaca terjemahannya saja, kita sudah bisa tahu bahwa yang dimaksud menegakkan tauhid, mengibadahi Allah semata, dan meninggalkan persekutuan kepadanya. Ini keterangan yang sedemikian gamblang, jelas, terang mengenai tauhid, keikhlasan kepada Allah di dalam menghambakan diri kepadanya, dan larangan daripada syirik, menyekutukan Allah dengan yang selainnya. Ya. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mengenai prinsip tauhid, sebagaimana yang telah beliau sebutkan, bahwa mayoritas Al-Quran menjelaskan tentang prinsip ini. Ya. Bahwa hidup kita adalah untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal, menghambakan diri kepadanya. Di antaranya apa yang Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am ayat yang ke 162 dan 163. Ya. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Coba perhatikan ayat ini, ya, gamblang, jelas, terang. Orang yang awam sekalipun dengan membaca ayat ini tahu apa yang dimaksud. Ya. Tidak ada kekaburan di dalamnya. Kata Allah, katakanlah, sesungguhnya solatku, ya, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku milik Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan itu yang diperintahkan kepadaku, dan aku orang yang pertama kali mempasrahkan diri kepada Allah. Jelas atau tidak jelas? Jelas, gamblang, terang. Tidak ada kekaburan di dalamnya. Ya. Di mana Allah mengajak kita, mengajari kita untuk menyerahkan segalanya bagi Allah. Hidup kita, mati kita, sholat kita, ibadah kita, apapun juga milik Allah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak diserahkan kepada yang selainnya. Ya. Sehingga seorang hamba Allah seutuhnya adalah milik Allah. Sehingga tidak ada penghambaan diri kepada hawa nafsu. Ya. Tidak ada penghambaan diri kepada harta benda. Tidak ada penghambaan diri kepada para penguasa, para raja. Ya. Tidak ada penghambaan diri yang lain. Yang ada hanyalah penghambaan diri kepada Allah. Bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Penghambaan diri yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang menghambakan diri kepada selain Allah, telah didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan doa kecelakaan. Di mana beliau menyatakan dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat Al-Bukhari. Ya, beliau menyatakan Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa abdul khamila, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa wantakas, fa idza syika falan tukish. Ya. In u'tiya radhiya wa illam yu'ta sakhit. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, celaka para penghamba dinar, celaka para penghamba dirham, celaka para penghamba pakaian bludru, pakaian sutra, celaka dan terbalik dia. Kalau dia tertusuk duri maka tidak terselamatkan. Celaka orang-orang yang demikian yang telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dia diberi oleh Allah maka dia ridha, kalau tidak diberi maka dia marah. Nah, para penghamba yang selain Allah telah didoakan kecelakaan, termasuk para penghamba dunia. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kurang jelas apanya tentang tauhid. Ya, bahwa kita diajari oleh Allah dan Rasul-Nya hanya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu barang siapa yang masih melakukan perbuatan syirik setelah keterangan Allah yang sedemikian gamblang ini, maka dia termasuk daripada orang-orang bodoh yang merugi. Nah, demikian pula di dalam ayat yang lainnya, seperti di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-25, Allah menyatakan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Tidak ada seorang Rasul yang kami utus sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Tauhid. Ya. Dan menanamkan ajaran tauhid ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya mulai dari beliau diangkat sebagai nabi dan rasul sampai beliau akan meninggal. Berapa puluh tahun itu? 23 tahun. Isinya semua tauhid. Ya, ajaran yang dibawa oleh nabi intinya adalah tauhid. Semuanya berpulang porosnya kepada tauhid. sampai beliau akan meninggal pun dalam keadaan sakit parah. 5 hari sebelum meninggalnya dalam keadaan sakit parah yang beliau sering jatuh pingsan. Ya, ketika beliau sadar beliau katakan la'anallahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, celaka, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidhu qabri masjidan. Ketahuilah, maka jangan pernah kalian menjadikan kuburanku sebagai masjid. Atau dalam riwayat lain disebutkan, la tattakhidhu qabri wasanan yu'bad. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya. Itu dalam keadaan akan meninggal, dalam keadaan sakit parah, yang beliau sering jatuh pingsan karena sakitnya. Beliau ingatkan tentang perkara tauhid. Ketika mengutus para utusannya ke berbagai negeri untuk berdakwah kepada jalan Allah, apa yang beliau pesankan? Apa yang beliau pesankan? Yang beliau pesankan perkara tauhid. Ya, ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari, Ali bin Abi Thalib, semuanya dipesankan untuk berdakwah kepada tauhid. Kata beliau kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ya, innaka satati qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi sekumpulan orang dari kalangan ahlil kitab. Faltakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu alla ilaha illallah. Hendaklah yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, riwayat Al-Bukhari, ayyu wahidullah. Hendaklah yang pertama engkau ajak kepada mereka adalah mereka mentauhidkan Allah. Ya, dakwatut tauhid. Ini adalah prinsip. Prinsip di dalam dakwah. Prinsip di dalam ajaran Islam. Al-aslul asil. Ya, istilahnya al-aslu al-asil. Prinsip yang paling fundamental. Sudah prinsip dan paling fundamental. Yaitu masalah tauhid. Maka perhatian seorang yang ingin menuntut agama, seorang yang ingin belajar agama, seorang yang ingin menjadi hamba Allah dengan sebaik-baiknya, perkara yang harus pertama dia pelajari dengan baik, dengan mantap, adalah tauhid. Tentang penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama kali. Sampai semapan mungkin. Bahkan sepanjang hidup kita jangan pernah berhenti untuk belajar tauhid. Ya. Mentelaah tentang tauhid, mengamalkannya, menerapkannya, mendakwahkannya sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Apabila ada sebagian orang yang bosan belajar tauhid, berarti dia bosan untuk beragama dengan baik. Ya, ada yang bilang, ya, dari dulu kajiannya tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Kok enggak pindah-pindah sih? Bukan enggak pindah-pindah, kamu yang enggak pernah ngaji. Kan gitu. Ya, pelajaran tauhid itu banyak. Ya, dan aplikasinya di dalam kehidupan itu bukan dalam satu aspek saja. Dalam banyak hal, dalam banyak aspek, dalam banyak ruang. Ya, dan tidak mudah juga mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Tidak sekali aplikasi kemudian jadi. Ya, butuh pembenahan-pembenahan. Ya, kemudian pembiasaan-pembiasaan, penanaman-penanaman, dan lain sebagainya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam punya perhatian yang sangat besar kepada para sahabatnya. Beliau tidak biarkan para sahabatnya sedikit saja melenceng dalam perkara tauhid. Selalu beliau tegur. Beliau ingatkan, beliau arahkan. Ya, ketika ada yang mengatakan kepada beliau alaihi salatu wassalam, ya, masya Allah wa syi'ta. Allah berkehendak dan engkau juga berkehendak. Beliau luruskan. Kata beliau, aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau ingin menjadikan aku ini tandingan bagi Allah? Ya, langsung ditegur. Ditutup oleh beliau pintunya. Supaya jangan terjadi kesyirikan walaupun kecil. Ketika ada orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam. Ya. Ketika mereka mengikuti perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam ke perang Hunain. Di tengah jalan mereka melihat pohon sidr. Lantas mereka terkenang dengan kenangan masa jahiliyah. Apa kenangan mereka di masa jahiliyah? Mereka punya sebuah pohon sidr yang mereka gantungkan padanya senjata mereka untuk mencari berkah. Ya. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ija'al lana dhata anwat, kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikan bagi kami pohon yang kami gantungkan padanya senjata kami untuk mencari berkah. Mereka istilahkan dengan dhatu anwat. Ya, pohon untuk menggantungkan senjata. Sebagaimana mereka orang-orang musyrik itu punya dhatu anwat. Ya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, subhanallah. Atau beliau menyatakan, Allahu Akbar. Innaha sunan. Qultum kama qalat banu Israel. Ya. Allahu Akbar, sungguhnya ini sudah menjadi kebiasaan. Kalian mengucapkan apa yang diucapkan oleh banu Israel. Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya. Jadikan bagi kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan-sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam, sungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Kemudian kata beliau, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Ya, hadzwal qudza bil qudza. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Persis seperti lurusnya bulu anak panah, tidak ada bedanya. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sampai kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan ikut masuk ke dalam lubang biawak. Lantas mereka bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wan-Nasara, wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksud mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang akan kami ikuti? Beliau menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Ya. Dan di antara kesesatan besar yang diikuti oleh umat ini dari kalangan ahli kitab, kesesatan berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal. Ahlul kitab pernah berbuat, al-Yahud mengangkat Uzair sebagai anak Allah. An-Nasara menganggap Isa adalah Allah. Terkadang mereka katakan anak Allah. Terkadang mereka anggap sebagai Ruhul Kudus. Nah, itu diikuti oleh kaum muslimin. Mereka menyekutukan Allah Azza wa Jal. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi jangan kita meremehkan permasalahan-permasalahan tauhid. Ya, sudah sepatutnya bagi orang yang ingin beragama dengan baik kepada Allah Azza wa Jal, dia harus mempelajari tauhid dengan baik. Ya. Tidak ada jalan lain. Kecuali dia harus mempelajari tauhid dengan baik. Kita percuma, ya, ketika kita berbicara tentang Islam, ya. Kalau istilahnya orang Jawa ngalor ngidul, ya. Ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Wah, seolah-olah kita sudah menjadi Syekhul Islam bin Taimiyah. Tapi enggak ngerti masalah tauhid. Ya, harus belajar tauhid itu. Ya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar tentang masalah tauhid. Karena itu pokok di dalam agama kita. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menanamkan tauhid ini selama 23 tahun kepada para sahabatnya. Dalam keadaan para sahabat itu sedemikian patuhnya kepada Nabi, sallallahu alaihi wasallam, ya, dan hebatnya pengamalan mereka kepada Islam, tapi tetap saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan perbuatan syirik itu mengenai mereka. Jadi masalah tauhid itu bukan masalah mudah. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan para sahabatnya yang di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada para sahabat-sahabat yang mulia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Ya. Dalam riwayat lain, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum min fitnatil masihid dajjal asyirkul asghar." Bahwa perkara yang paling aku khawatirkan kepada kalian, bahkan melebihi fitnahnya Masihid Dajjal, adalah syirik kecil. Ketika ditanyakan kepada beliau, apa itu syirik kecil? Maka beliau menjawabnya, ar-riya. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, sudah sepatutnya kita memberikan perhatian yang besar terhadap tauhid, baik secara ilmu, secara pengamalan, secara dakwah, karena itu adalah al-aslul asil, prinsip yang paling fundamental di dalam agama kita, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dari berbagai kesesatan-kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan, dan Allah sampaikan kita kepada surganya. Untuk sesi ini saya kira cukup dulu, ya, wabillahi taufiq wal hidayah, insyaallah kita lanjutkan ba'da al-insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.